Suasana pagi makin berseri-seri bila matahari mula menjenguk diri. Terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Ar-Rahman. Burung-burung berkicau di celah pohon hijau, menitislah embun dari hujung dedaun. Lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang tersisa. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan. Persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan. Segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan. Persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan. Segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman Rasulullah. Biarpun tumpah air mata dan darah, tak peduli demi cinta ilahi. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Wahai teman-teman, majulah ke hadapan. Islam takkan kalah, begitu janji Allah. Kemenangan milik kita, syahid adalah cita, syahid adalah cita. Redalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.